pagnikah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang berbahagia, kembali lagi kita mengudara di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, yaitu dalam renungan kajian tafsir Al-Quran, yaitu dalam acara penyejuk keimanan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita hidayah sehingga kita dapat merasakan kesejukan keimanan tersebut. Amin. Karena yang kita kaji juga saat ini, apabila kita sudah merasakan kesejukan itu, itu adalah salah satu sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian kita juga ini masih menyinggung pada kajian yang telah lalu. Baiklah, akan saya bacakan dahulu surat Yunus dari ayat 63. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Ketika Allah berfirman alladzina amanu, ini adalah menunjukkan kajian ayat yang sebelumnya, yang itu berkenaan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi ayat yang kita kaji saat ini, alladzina, itulah dari menunjukkan bahwasanya orang-orang yang digolongkan sebagai wali Allah itu orang yang beriman dan orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam arti kata lain, yattaqun di sini dia mampu menghindari perbuatan-perbuatan tercela, baik sampai menjadi haram dan baik sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah keyakinan pokok yang melandasi semua amal ibadah kita. Maka diharuskan juga kita untuk melaksanakan manhaj atau apa yang sudah digariskan Allah, baik itu dalam perintah maupun dalam larangannya, ataupun hal-hal yang dapat kita golongkan dengan kata-kata mubah. Takwa juga harus disertai dalam menghadapi hal ini, karena takwa itu adalah betul-betul dalam arti kata dapat mengantarkan kita dalam kehidupan yang lebih istimewa lagi yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita merasakan kehidupan di dunia ini indah, maka keindahan itu tidak akan dapat kita rasakan bagaimana keindahan kehidupan akhirat kelak nanti apabila kita sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dapat membawakan kita ke sana, maka sesuailah kajian ayat ini, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Apabila kita sudah beriman kepada Allah, maka kita harus disertai ketakwaan kita kepada Allah. Maka iman dan takwa di sini adalah satu hal yang tidak dapat terpisahkan dari yang lainnya. Karena kalau beriman saja tapi tidak takwa kepada Allah, itu adalah artinya dia menjalankan kehidupan ini hanya sebatas mungkin itu kewajibannya saja, tidak menjadikan kebutuhan kehidupannya. Tapi kalau dilandasi arti dengan ketakwaan kepada Allah, dia merasakan sangat membutuhkan hal tersebut, maka haruslah dua-duanya sama-sama berjalan. Di sini sudah ada narasumber kita yang akan meluaskan lagi pengkajian kita pada saat ini. Kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Fajrul. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ayat ini merupakan syarah atau penjelasan dari ayat sebelumnya, menyebutkan identitas atau karakteristik dari seorang wali, yaitu wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman dan bertakwa. Saya melihat bahwa kalau iman itu adalah keyakinan di dalam hatinya yang paling mendasar, yang dia yakini di dalam sanubarinya, maka yattaqun di sini adalah amalnya. Jadi kalau iman itu bersifat abstrak, katakan demikian, yattaqun di sini adalah amal saleh yang dia lakukan secara real dan nyata. Ya. Dan Yattaqun dipergunakan pula dalam bentuk fi'il mudhari, menunjukkan bahwa perbuatan itu hendaklah dilaksanakan secara terus menerus, berkesinambungan, istiqamah dan konsisten dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiranya karakteristik yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini tentang orang-orang yang diangkat atau digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu pertanyaannya adalah bagaimana dengan diri kita? Adakah keimanan itu telah menyelimuti diri kita, atau wal'ayadzubillah adalah kemunafikan atau bahkan kekufuran, na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian kalau kita katakan dan kita nyatakan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita buktikan dengan syahadatain, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita dituntut untuk mengimplementasikan, untuk merealisasikan atau untuk mengaktualisasikan syahadatain itu tadi berupa salat, puasa, zakat dan melaksanakan ibadah haji dan ketakwaan atau amal-amal saleh yang lainnya. Tidak bisa hanya sebatas iman dalam mulut, sebatas mulut kauli saja, tetapi harus dibaringi pula dengan fi'li. Oleh karena itu para ulama dahulu mengatakan al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa a'malun bil jawarihi yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu memiliki tiga komponen penting, yaitu dikasatkan dengan hati, artinya diyakinkan dengan hati, diucapkan dengan lidah, dengan lisan, dengan mulut, dan kemudian dipraktekkan dengan seluruh anggota tubuh, di mana iman itu terkadang meningkat dan juga terkadang menurun seiring dengan amal saleh dia meningkat, dan seiring dengan kemaksiatan maka keimanan itu akan menurun. Jadi wali-wali Allah itu sebagaimana yang telah ditegaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa siapa saja di antara kita dapat menjadi wali Allah adalah orang-orang yang berjuang memperjuangkan agama Allah ini dan berjalan di atas manhaj yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi tidak memperdulikan apapun namanya. Apakah dia salafi, orang yang ikut ahli tarekat atau syi'i atau yang lainnya, tidak mempermasalahkan simbol-simbol nama-nama ini, tetapi dia lebih kepada konten daripada itu. Ada orang yang mengatakan bahwa saya adalah orang yang paling benar dengan mengatakan saya salafi atau apapun namanya, maka ini semuanya adalah simbol-simbol atau hanya sebatas penamaan-penamaan yang mengetahui hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita menyatakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kotak-kotak yang diciptakan oleh manusia yang menyebabkan umat Islam saat sekarang ini makin terkotak-kotak dan makin terpecah belah. Wallahu a'lam. Iya, saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Adi tadi, bahwa keimanan kita, tanda dan wujud daripada keimanan seorang mukmin itu adalah dengan perbuatan, ya, bukan dengan tidak hanya sekedar ucapan, tapi ada perbuatan wujud nyata di dalam kehidupan yang mampu membuat diri kita dan juga masyarakat itu menjadi lebih tenang. Jadi iman itu tidak mengenal istilah kotak pengkotakan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Adi. Iman itu adalah kenyamanan, iman itu adalah ketenangan kehidupan, iman itu adalah bagaimana seorang muslim mampu menyadarkan saudara-saudaranya akan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan, dan juga mampu mengangkat dirinya untuk tampil menjadi orang-orang terbaik di dalam kehidupan ini. Inilah rahasianya kenapa di dalam banyak ayat Al-Quran Allah selalu mengatakan allazina amanu, innallazina amanu, dan seterusnya yang semakna dengan itu, bahwa di dalam kehidupan ini satu hal yang harus benar-benar diperlukan, yaitu keimanan, adanya prinsip dan keyakinan. Karena tanpa keyakinan dan prinsip ini kehidupan tidak punya makna. Coba perhatikan betapa banyak sekarang ini anak yang masih kecil tahu sudah bunuh diri, yeah, ya, gara-gara hanya masalah-masalah yang sangat sepele sekali. Kalau kita urut-urut apa permasalahannya, karena dia tidak punya keyakinan di dalam kehidupan ini. Orang tuanya tidak menanamkan prinsip dan keyakinan hidup yang harus dia pegang dengan kuat, sehingga akhirnya bingung di dalam kehidupannya. Dia hanya melihat glamor kehidupan. Hidup itu adalah HP, hidup itu adalah kereta, hidup itu adalah kesenangan harta yang berlimpah ruah. Tidak dia mengerti bahwasanya hidup itu adalah kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui keterangan ayat ini, mari kita perkuat keyakinan kita kepada Allah. Mari kita perkokoh keyakinan kehidupan kita. Mari kita perkokoh prinsip di dalam kehidupan kita. bahwa Allah sangat sayang kepada kita itu adalah keyakinan hidup. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan fasilitas kepada kita itu adalah keimanan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu membantu kita bagaimanapun dan apapun kondisi kita, itu adalah merupakan hal terbaik yang harus kita pahami dalam kehidupan ini. Ya, bahwa beriman itu membahagiakan dan kufur itu merugikan diri sendiri, kita mengetahui di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin, bahwa manusia ini akan merugi kecuali orang yang beriman. Jadi di sini sebenarnya menjadi wali Allah itu bukanlah merupakan suatu beban. Yeah. Karena menjadi wali Allah itu membahagiakan. Disebutkan pada ayat yang lalu ada dua kriterianya, tidak bersedih dan tidak memiliki rasa takut. Apa yang terjadi di hadapan dirinya, walaupun itu musibah sama sekali, tidak menyebabkan dia mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin apa yang diberikan Allah kepada dia adalah yang terbaik yang harus dia syukuri. Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun menderita dengan semua harta habis, bahkan anak-anak pun wafat, tetap merupakan suatu kesyukuran yang dipanjatkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Dia tetap berzikir memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan keberadaan yang sangat mengenaskan tersebut. Karena apa? Karena wali Allah, karena keimanan itu membahagiakan. Membahagiakan apa? Membahagiakan diri bahwa apa yang diberikan Allah pasti yang terbaik, sehingga dengan demikian tidak ada kata kecuali syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini suatu gambaran memahami bahwa tidak ada rasa sedih dan tidak ada rasa takut. Keimanan itu sendiri membahagiakan karena apa? Karena keyakinannya yang utuh itu akan keberadaan hari kiamat. Ada ketakutan untuk melakukan kesalahan, sehingga dia tidak melakukan kesalahan adalah suatu kebaikan. Dan ketakutan dia melebihi ketakutan dia kepada neraka, melebihi ketakutan dia kepada Allah, melebihi ketakutannya kepada neraka, juga merupakan bukti bahwa Allah adalah zat yang membahagiakan dia, walaupun di sisi lain ada unsur yang harus ditakuti. Karena apa? Karena bisa saja Allah menjatuhkan dia ke dalam neraka. Untuk itu, iman yang benar akan membahagiakan diri, iman yang benar akan membahagiakan orang lain. Iya, terima kasih. Mungkin inilah kesimpulan yang dapat kita sampaikan ketika Allah berfirman alladzina amanu wa kanu yattaqun, kita harus beriman terhadap apa yang kita hadapi selama ini. Karena yang kita hadapi selama ini, baik itu suka dan duka, itu adalah merupakan untuk jalan kita menuju kepada takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya dari kami, saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Ardiansah dan Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.